Aku berjalan menyisir malam, dan tak terasa dingin menerpa. Aku berjalan menahan perih dari hati yang telah rapuh. Malam-malamku semakin pilu, entah mengapa asa merajuk. Suara hati lirih berkata,